Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'du. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Taala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia ikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Sumbawa, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke adab yang keberapa? Yang kelima. Kita ulangi, yang pertama apa? Ikhlas ketika membesuk. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, mempersingkat waktu kunjungan. Mohon maaf, diharapkan kepada jamaah yang memiliki mobil dengan nomor polisi B9878BH apa PN ya? B9878BH mengundurkan mobilnya karena ada yang mau keluar. Yang ketiga apa tadi? Mempersingkat waktu kunjungan. Kemudian yang keempat apa? Mendoakan orang yang sakit. Terus yang kelima, menghibur. Malam hari ini kita akan selesaikan dan kita akan langsung bahas dua adab, yaitu adab yang keenam dan adab yang ketujuh. Adab yang keenam di antara adab membesuk orang yang sakit adalah memberi arahan dan masukan yang positif. Apa? Memberi arahan dan masukan yang positif. Jadi ketika kita membesuk orang yang sakit, kita berusaha semaksimal mungkin kunjungan kita ini bermanfaat. Jangan malah memberatkan. Maka di antara manfaat yang mungkin kita berikan kepada orang yang sakit adalah kita memberi masukan. Dan masukan yang sifatnya positif itu macam-macam. Bisa jadi masukan positif itu bentuknya adalah kita mengingatkan kepada dia bahwa bisa jadi sakitnya kita itu adalah mungkin merupakan teguran dari siapa? Orang sakit itu kan seringkali bisa jadi karena perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Makanya seperti yang beberapa kali pernah saya sampaikan, banyak orang justru setelah sakit itu tambah baik perilakunya. Karena ketika sakit itu kemudian dia banyak merenung. Karena banyak aktivitas yang dia tinggalkan. Makanya para ulama kita dahulu tanpa mereka sakit, mereka sudah merenung. Merenung jalan hidup yang selama ini dia lakoni. Apa kewajiban agama yang belum saya kerjakan? Dan apa dosa yang masih saya kerjakan? Dan itu biasanya akan kita ketahui, akan kita sadari ketika kita merenung. Akan tetapi ketika aktivitas kita terlalu padat, pekerjaan kita terlalu ngoyo, sehingga kita mempraktekkan P11. Apa P11? Belum tahu. P11 itu pergi pagi, pulang petang. Baru berapa ini? 4. Kurang berapa? Kurang 7. Apa mana ya? Pergi pagi, pulang petang. Nuwun sewu. Nuwun sewu niki. Pantat panas. Karena terlalu lama duduk. Pinggang pegel. Sudah berapa ini? 8. Penghasilan pas-pasan. 11, Bok. P11. Jadi hidupnya itu mikirnya cuma duit, duit, duit, duit. Sehingga enggak sempat mikirin, oh apa ya kewajiban agama yang belum saya lakukan, yang masih saya tinggalkan. Apa dosa-dosa yang sampai saat ini masih saya lakoni. Dengan sakit itu kemudian dia jadi banyak waktu kosong untuk merenung. Ini kita kasih masukan kepada orang yang sakit, bahwa dengan sakit ini kita bisa introspeksi diri. Apakah masukan positif itu sifatnya hanya sesuatu yang ukhrawi, kayak tadi nginget dosa, kemudian kewajiban apa yang belum dilakukan? Bukan hanya itu saja. Masukan positif itu bisa juga yang sifatnya duniawi. Contoh, sakit ini mungkin karena pola hidup yang tidak baik. Mungkin dilihat dari sisi makanan. Karena sumber penyakit, kata beberapa ahli kesehatan, dan itu didukung dengan beberapa dalil dari hadis Nabi SAW, sumber penyakit manusia itu dari mana? Dari perut. Dari apa? Perut. Sebagaimana sumber penyakit rohani seorang manusia dari hati. Sumber kesehatan jasmani dan rohani beda. Sumber kesehatan rohani ada di hati. Kalau hatinya baik, maka akan baik seluruhnya. Sedangkan sumber penyakit atau kesehatan jasmani ada di dalam perut. Kalau perutnya sehat, insya Allah yang lainnya akan sehat. Makanya sebagian ahli kesehatan mengatakan 90% penyakit itu sumbernya dari mana? Dari perut. Karena perutnya enggak benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau, kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah kantung yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Maksudnya gimana Ustaz? Manusia itu apa bayi melebu? Masuknya kemana? Ke perut. Kalau sapi yang masuk apa? Suket. Hijau-hijauan. Ini namanya herbivora. Kalau singa yang masuk perut apa? Daging. Ini namanya carnivora. Kalau manusia? Omnivora, iya betul, omnivora. Daging masuk, suket masuk. Oh iya, kayak kangkung kok suket. Ya. Apa saja masuk manusia. sampai jembatannya masuk, maksudnya korupsi gitu. Ya. Apa saja masuk manusia. Makanya kata Nabi SAW, tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia itu perut, karena macam-macam diisinya. Sehingga kalau kita perhatikan pola makannya Nabi SAW, pola makan beliau itu gak terlalu neko-neko. Kalau kita kan makan ini sudah ada sayur, masih rasanya kurang, kurang tempe, sudah ada tempe rasanya urung ana sing muni, kurang apa? Kerupuk. Sudah ada kerupuk, ini kayaknya ada yang kurang, apa ini? Sambel. Itu baru makanannya itu, belum apanya? Belum minumannya. Coba gaya makanan, makanan sekarang kan ada makanan pembuka, apa istilahnya? Dessert apa apa itu namanya? Apa itu yang orang-orang kaya-kaya malah apa? Appetizer. Angkel temen kan? Ya ada pembuka, ada penutup, ada mukodimah. Makan saja ada mukodimah, masya Allah. Ya. Sehingga ketika orang sakit dia mulai berpikir apa ya pola hidupnya. Mulai dari makanan yang masuk ke perutnya perlu direnungkan kembali. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, beliau bukan vegetarian murni, bukan. Akan tetapi Nabi SAW kalau melihat dari prakteknya akan lebih dominan yang sayur-sayuran dibandingkan daging-dagingan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il, dan hadis ini nyatakan saya dari Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, hadza dubba'u, labu ini, labu, tahu labu enggak? Labu, labu sayuran apa? Daging? Sayuran. Hadza dubba'u, labu ini, nukaffiru bihi ta'amana, kami sering memperbanyak di dalam makanan kami. Dari hadis ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwasannya Nabi SAW itu lebih sering makan sayur dibandingkan makan daging. Bukan berarti daging itu haram, justru vegetarian murni itu bisa jadi di dalam agama kita itu kurang dibenarkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengomentari seorang sahabat beliau, namanya Utsman ibnu Mad'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Mad'un ini orang yang pengin total beribadah. Akan tetapi keinginan beliau untuk totalitas beribadah tersebut mendorong dia untuk maaf minta dikebiri. Dikebiri itu napa? Apa dikebiri? Itu disunat, disunat total, ya bukan disunat cuma diambil dikit, tapi dibikin supaya nuwun sewu tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Dia pengen totalitas beribadah tapi dengan cara dikebiri, kemudian dia pengen mengembara dan mengucilkan dirinya, entah di gunung, entah di mana. Begitu Rasulullah SAW mendengar keinginannya Utsman ibnu Mad'un, maka Nabi SAW pun melarang beliau. Tidak dibiarkan oleh Nabi SAW melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah Nabi SAW melarang apa yang ingin dikatakan oleh Utsman ibnu Mad'un, kemudian Nabi SAW bersabda, alaysa laka fiyya uswatun hasanah, bukankah engkau bisa menjadikan aku ini sebagai teladan yang baik. Alias seharusnya kalau kamu pengen totalitas ibadah, nyontolah siapa? Aku, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ana atin nisa'a, aku ini juga menikah. Gak pernah aku ini mengajari umatku untuk mengebiri dengan maksud untuk totalitas beribadah. Aku ini juga menikah, kata Nabi SAW. Wa akulul lahma, perhatikan ini. Dan aku juga makan daging. Jadi Nabi SAW bukan orang vegetarian murni, bukan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan sanadnya dinyatakan bagus oleh Syekh Al-Albani. Bahkan kalau kita perhatikan formatur gigi kita, ya, gigi kita terdiri dari berapa? Sekitar 32. Kecuali yang sudah ompong. Tapi asli kita gigi orang dewasa itu sekitar 32. Yang namanya tajam, gigi yang tajam alias taring itu cuma berapa? Cuma 4. Dari berapa? 32. Itu seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa manusia itu seharusnya lebih dekat kepada herbivora dibandingkan apa? Dibandingkan karnivora. Dibandingkan herbivora kita lebih dekat, dibandingkan karnivora kita lebih dekat kepada herbivora. Taring kita ini cuma 4. Akan tetapi kalau makan itu isinya cuma apa? Daging, cuman dagingnya dibeda-bedain. Ada yang di sate, ada yang di gule, ada yang di tongseng. Jadi intinya itu semuanya daging. Makanya nuhun sewu, wajar kalau misalnya kemudian banyak penyakit-penyakit. Nah ini salah satu masukan positif yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Ada masukan positif yang lainnya, Ustaz, ada. Nasih misalnya masukkan, oh ada pengobatan anu, gak apa-apa. Yang penting gak ngasih masukan pengobatan pergi kemana? Ke dukun. Nah, itu namanya masukan positif atau negatif? Masukan negatif. Itu orang, ibarat orang sedang berdiri di samping sumur, di apa kan? Diceburkan, dijorok. Didorong supaya masuk ke sumur. Itu sama saja seperti ini. Makanya panjenengan waspada juga. Kadang-kadang di rumah sakit itu ada orang yang keliling. Nawarin apa? Pengobatan alternatif, tapi maksudnya alternatif kesyirikan. Ini hati-hati. Tapi kalau misalnya kita ngasih masukan alternatif yang sifatnya dibolehkan oleh agama, Tibbun Nabawi misalnya. Tibbun Nabawi pengobatan ala Nabi SAW. Contohnya dengan apa? Dengan bekam, dengan madu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan asy-syifa'u fi thalathatin. Kesembuhan itu bisa ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama kata beliau fi syarqati mihjamin. Yang pertama dengan sayatan hijama. Hijama itu bekam. Hijama itu bekam. Kemudian yang kedua au syarbati asalin atau minum madu. Yang ketiga au kayyatinarin atau pengobatan dengan api. Apa itu pengobatan api? Istilah Arabnya pengobatan dengan kai. Apa? Kai. K-A-Y. Kai. Kai itu adalah dengan cara besi panas, besi dipanasakan, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit maknyus. Cuman caranya saya nggak tahu, jadi kan nggak usah praktek sendiri, nggak usah. Kalau saya jajal-jajal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa anha ummati anil kai. Adapun pengobatan yang ketiga ini, aku larang umatku untuk pakai. Makanya enggak usah nyoba-nyoba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kayak gini kasih masukan enggak apa-apa. Coba sudah ngasih minum madu apa belum? Pernah pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dan dia bercerita tentang adiknya atau saudaranya yang sakit perut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih masukan, minum madu. Sudah kayak gitu, kemudian dia pulang, balik lagi, Rasul belum sembuh. Kata Nabi SAW, minum madu. Habis itu datang lagi, belum sembuh wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW minum madu. Datang lagi dia, gak sembuh wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW apa? Kadzaba batnu akhika. Perut saudaramu itu yang bohong. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya bisa jadi minumnya itu karena mungkin tidak sesuai dengan apa istilahnya itu kalau apa? Dosis takarannya atau mungkin madunya palsu. Mungkin enggak? Mungkin. Sekarang kan banyak esen apa? Essence madu. Makanya hati-hati beli madu. Ya. Hati-hati walaupun tulisannya madu asli, enggak ada orang jualan madu tulisannya madu palsu itu enggak ada. Walaupun sebenarnya palsu. Mungkin madunya enggak asli. Mungkin apa tadi istilahnya? Apa dosisnya enggak pas, ya. Mungkin cara minumnya dicampur macam-macam, ya. Maka makanya Nabi SAW mengatakan perut saudara kamu itu yang bohong. Seharusnya sembuh. Jadi ini namanya memberi masukan yang sifatnya positif. Orang tadi datang kepada Nabi SAW minta masukan, maka dikasih, diarahkan oleh Nabi untuk pakai madu. Atau sekarang yang bumi habatus sauda. Apa habatus sauda? Jinten hitam. Ya. Kalau di jual yang keren-keren tulisannya Nigella sativa. Jadi ya maksudnya habatus sauda. Ya. Biji hitam ya, habba, habba itu biji, sauda itu hitam, biji hitam. Makanya warnanya apa? Makanya warnanya hitam. Ada yang kapsul, ada yang minyak, ada yang bubuk, macam-macam. Nabi SAW mengatakan habbatus sauda syifaun min kulli da. Habbatus sauda itu adalah obat dari segala jenis penyakit illasam, kecuali kematian. Alias kalau memang sudah saatnya mati, mau minum kapsul habbatus sauda 10 pun ya tetap apa? Mati. Cuman kembali tadi dosis. Padahal saya sudah minum habbatus sauda kok sembuh-sembuh, mungkin dosisnya enggak pas. Yang tahu dosis itu ya ahli kesehatan. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi masukan. Orang yang sakit dikasih masukan ini. Ini adalah adab yang keberapa? Adab yang keenam. Adab yang ketujuh. Adab yang terakhir di antara adab menjenguk orang yang sakit adalah membantu meringankan biaya. Membantu meringankan biaya. Penyakit kalau sudah datang itu enggak beda-bedakan antara orang kaya dan miskin. Bahkan kadang-kadang penyakitnya orang miskin, kadang-kadang penyakitnya penyakit yang parah. Kalau dulu kanker dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, penyakit serem-serem lainnya, itu biasanya yang kena adalah orang-orang kaya. Kalau sekarang sampai orang miskin pun juga tidak sedikit yang kena penyakit tersebut. Kenapa itu? Kenapa? Pola makan. Kembali kepada pola makan. Kalau dulu orang miskin, makanannya sehat loh, sayur-sayuran, buah-buahan. Saya punya bude. Saya punya bude usianya sudah 70 tahun. Ke pasar itu masih jalan. Giginya masih lengkap. Makanan itu yang namanya mie instan, bakso, enggak pernah sama sekali. Kalau kita sama sekali enggak pernah. Bakso, kemudian mie instan, pokoknya yang instan enggak pernah. Bumbu apa namanya? Micin-micin itu enggak pernah. Ya makanannya ya sayur, ya godok-godokan, tapi masya Allah kalau jalan ya yang masih SMP SMA itu kalah sama dia. Jalan pernah tuk tuk tuk tuk jalannya masya Allah alaih. Ya. Hal itu dulu, kalau sekarang masya Allah orang miskin makanannya apa? Ya tadi pengennya yang murah enak. Ya tadi itu mie instan, ya apa-apa instan, gorengan, ya. Sehingga penyakit-penyakit yang parah-parah juga menimpa orang miskin. Nah sekarang kalau misalnya sakit itu menimpa orang kaya, mungkin masalah biaya nggak terlalu dipikirkan. Tapi masalahnya beda kalau yang terkena penyakit parah itu orang miskin. Orang miskin ketika di rumah sakit harus nginep. Yang dia pikirkan itu bukan kapan sembuhnya, yang dia pikirkan nanti tagihannya berapa. Makanya banyak orang-orang yang divonis sama dokter ini harus nginep, apa katanya? Botenlah. Mendingan apa? Rawat jalan saja. Karena mikir apa? Biayanya. Yang dia pikirkan biaya, sekarang satu kamar di rumah sakit yang VIP kadang-kadang lebih mahal dibandingkan nginep di mana? Di hotel. Kadang-kadang. Sekarang kalau misalnya ada orang sakit nuwun sewu yang miskin, kemudian kena kanker, dia harus kemo misalnya. Atau maaf, orang kena gagal ginjal, dia harus cuci darah. Sekali cuci darah ngeluarin duit berapa? Gak tahu saya. Ya sekian ratus ribu lah. Padahal dalam satu minggu harus 2-3 kali cuci darah. Bisa dibayangkan? Dia mau ngutang, utangnya sudah di mana-mana. Mau jual barang berharga di rumahnya sudah gak ada barang berharga. Coba bayangkan posisi jenengan di posisi dia. Maka di negeri kita alhamdulillah kepedulian itu terutama di daerah-daerah pinggiran itu masih kental. Saya bukan bicara tentang daerah-daerah yang individualismenya sudah sangat tinggi. Sampai tetangga mati aja enggak tahu. Apalagi sakit. Itu kita enggak bicarakan itu. Di beberapa wilayah perkotaan yang subhanallah egonya sudah tinggi-tinggi sekali. Atau di beberapa negara yang tidak beragama. Saya pernah melihat video terekam CCTV. Orang ketabrak di pinggir jalan. Sampai beberapa jam orang lewat itu kayak gak ngeliat apa-apa. Padahal itu kaki sudah ketelindes truk. Di pinggir jalan. Orang lewat, liwas, kayak gak ada apa-apa. Baru kemudian setelah sekian jam ada pengemis yang peduli. Ini saya bukan bicara tentang negara-negara yang seperti itu, yang tidak beragama. Akan tetapi saya bicara tentang masya Allah sekarang di daerah-daerah kita masih masya Allah. Orang sakit dijenguk, sampai kadang-kadang yang sakit sendiri yang, tuh gitu nih orang mandek-mandek, si besuk. Saking apa nih? Saking banyaknya orang besuk. Dan biasanya mereka besuk bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya buah-buahan, apalagi roti, terus makanan yang enak-enak gitu kan. Akan tetapi yang amat disayangkan dari sekian buah tangan tadi, buah-buahan, roti, makanan yang enak, berapa persen yang dinikmati oleh siapa? Oleh si pasien. Kenapa? Karena orang sakit biasanya makannya enggak enak. Sudah makannya enggak enak, kebanyakan pantangan. Ya. Sudah makanannya enggak enak, kebanyakan pantangan, enggak boleh ini. Akhirnya dia enggak bisa menikmati. Maka seharusnya kalau kita membesuk orang sakit itu lebih idealnya. Apalagi yang sakit itu orang miskin, kita kasih apa? Sing mentah baik. Aja sing mateng. Alias apa? Jumlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi kalau misalnya yang kita jenguk adalah orang yang terutama kurang mampu, maka justru yang pas buat tangan kita buat orang tersebut adalah uang, amplop. Ya. Karena itu akan banyak meringankan dia. Yang dia pikirkan saat itu bukan hanya membayar obat saja. Bisa jadi yang dia pikirkan juga transportasi untuk orang yang nunggui. Kemudian juga dia perlu kalau laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya yang ditinggal di rumah. Kemudian juga dia butuh apa-apa di luar. Mungkin butuh nebus ini, nebus itu, dan seterusnya. Maka sebenarnya ketika kita membesuk orang yang sakit akan lebih membantu ketika kita kasih uang. Masalah dia pengen beli apa, terserah. Karena bisa jadi kita ini tidak lebih mengetahui kebutuhannya si sakit dibandingkan dia. Bisa jadi kita membawa sesuatu yang dia tidak butuhkan. Dan ini akan lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah akan membantu hambanya selama hambanya ini membantu saudaranya. Maka kalau kita merasa, kenapa ya kok usaha saya sulit ya? Kenapa kok perjalanan hidup saya ini gak enak? Segala sesuatu kok terasanya, segala sesuatu terasa sulit, gak mudah. Maka bisa jadi karena kita ini tidak banyak membantu orang lain. Ini salah satu sebab yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Orang berbisnis pikirannya cuma, oh saya perlu konsultasi ini dan itu. Iya itu perlu. Akan tetapi faktor X, yaitu keberkahan rezeki kita, itu yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Kepedulian kita kepada orang miskin itu akan membantu kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu mendapatkan bantuan dan rezeki lantaran ada orang-orang lemah di antara kalian. Ini yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Mentang-mentang kaya, seakan-akan sudah tidak butuh kepada orang-orang miskin. Anda yang punya perusahaan, butuh karyawan enggak? Butuh. Karyawannya orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Kalau karyawannya semuanya enggak mau kerja, gimana? Berarti rezeki jenengan itu ada lantaran ada orang miskin. Orang yang punya tanah sawah berhektar-hektar, yang garap siapa? Buruh, orang miskin. Kalau orang miskin enggak menggarap, sawahnya jadi apa? Jadi tanah yang mangkrak, enggak menghasilkan apa-apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innamatun soruna wa tursakuna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu sama Allah mendapatkan rezeki, lantarannya salah satunya adalah karena ada orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Maka jangan sia-siakan mereka. Maka sebenarnya yang perlu berterima kasih itu bukan hanya orang miskin berterima kasih kepada orang kaya karena sudah dibantu, tapi juga seharusnya orang kaya berterima kasih kepada siapa? Orang miskin. Ini paradigma terima kasih ini harus diluruskan. Seakan-akan yang harus DP-DP terima kasih itu hanya orang miskin. Orang kaya juga harus terima kasih kepada orang miskin. Rizki dia itu salah satu pemicunya, salah satu sarananya adalah orang-orang miskin. Maka disinilah kita diajarin oleh agama kita untuk peduli dengan orang-orang tersebut. Maka ini beberapa adab yang diajarkan di dalam agama kita untuk membantu atau membesuk orang yang sakit. Mungkin masih ada adab-adab yang lainnya selain apa yang kita sebutkan, akan tetapi memang pengajian kita ini tidak berusaha untuk mencakup seluruh pembahasan karena waktu yang terbatas dan juga ilmu yang sangat sedikit. Maka semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Yang penting bukan dihafal, akan tetapi lebih penting dari itu apa? Diamalkan. Maka ketika membesuk, 7 etika tadi coba dihadirkan di dalam hati, diingat-ingat, kemudian mana yang sudah dipraktekan, mana yang belum silakan dipraktekan, yang sudah silakan dilanjutkan. Kalau ada yang kurang pas silakan diluruskan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.